بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang benar sujudnya diberikan hal yang dia butuhkan dalam kehidupannya langsung tanpa dia harus meminta lagi, diucapkan dengan lisannya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rabbil Firli. Nanti saya berikan rahasianya kalimat ini. Rabbil Firli. Teman-teman, orang-orang yang sujudnya benar, kemudian dia berjanji komitmen mutlak mengikuti ketentuan Allah, berusaha menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang ini sebelum meminta berbagai hal itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli, ya Allah, mohon ampuni dosa hamba. Ampunan. Fokus. Perhatikan betul. Sekarang turunkan kalimat ini, kita tafsirkan dengan ayat-ayat Quran. Satu, Quran surah ketiga Ali Imran, saya belum tuliskan. Quran surah ketiga ayat 31. Posisi sebelah kiri paling atas. Kedua, Quran surah 71 Nuh ayat 10-14. Sudah? Sekarang perhatikan. Nanti lihat cara bacanya ya. Lihat cara bacanya. Bapak ibu sekalian, kalimat pertama, Rabbil filli, ya Allah, mohon ampuni hamba. Ampuni hamba. Ingat, ketika Anda bangkit, lisan Anda mengucapkan kalimat ampuni hamba, ampuni hamba, tidak mungkin ada orang mengatakan mohon ampuni hamba kecuali ada sesuatu yang harus diampuni. Ingat? Mustahil ada orang katakan tolong maafkan saya ya, tapi tidak ada sesuatu yang harus dimaafkan. Karena itu kalimat ini kata para ulama seakan-akan mengesankan bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa dalam hidupnya sekalipun dia sedang menunaikan sholat di hadapannya. Pasti ada aja, ada saja dosa yang dibawa. Termasuk saat ini. Mohon izin, ada di antara kita yang tidak punya dosa? Yang sedikit boleh angkat tangan. Saya langsung berikan hadiah. Yang agak banyak? Yang banyak? Tuh, saking banyaknya gak bisa ngangkat kan? Jadi, kalau Anda merasa ada dosa yang dihadirkan dalam kehidupan, lantas Anda kemudian ucapkan kalimat Rabbil Firli, dalam bahasa fikih, kalimat-kalimat yang diucapkan itu tidak akan sempurna bila tidak dirasakan oleh hati. Makanya kalimat nabinya ketika mengajarkan kita ibadah, iqrarun bil lisan, iqrarun bil qalbi wa tasdiqun bil lisan wal amal bil jawarih. Tetapkan dulu dengan hati Anda, baru keluarkan lewat lisan, praktekkan dalam aspek kehidupan Anda dengan seluruh anggota tubuh. Jadi kalau konsep ini dibawa kepada kalimat ini, Rabbil Firli, lisan Anda mengucapkan, ya Allah, ampuni saya. Hati Anda kemudian mulai memikirkan, apa dari ujung kepala sampai ujung kaki, kesalahan yang pernah diperbuat sehingga Anda minta ampun. Jadi bukan kalimat yang diucapkan di lisan, tapi hampa mana. Ingat-ingat. Rabbil Firli. Orang kalau benar mengucapkan itu, demi Allah saya katakan, itu barangkali lama diucapkan. Ada air mata keluar. Dia ingat barangkali sebelum sholat, ibundanya pernah menangis karena sikap dan sifatnya. Dia belum minta maaf. Dia ingat sebelum sholat, ada pasangannya kecewa dengan lisan dia, dengan sikapnya. Ada tetangganya kecewa dengan perbuatannya. Dia ingat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu yang diinginkan. Ini bukan cobi-cobi, walhamdulillah, wajibun. Tapi lisannya kosong. Hatinya hampa. Cuma kalimat tadi itu gak diinginkan. Jangankan Anda, anak belum balik, lu bisa mengucapkan itu. Bisa mengucapkan itu. Karena itu ketika Anda ucapkan Rabbil Firli, coba cek dosa apa yang pernah Anda buat dalam kehidupan. Nah, ketika itulah Anda ucapkan Rabbil Firli, Anda ingat dengan apa yang Anda pernah kerjakan, disitulah kemudian ampunan Allah diturunkan. Sekarang perhatikan, kalau ampunan sudah diturunkan, pertama, ini menjadi gambaran dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mencintai seorang hamba, saya ulang, jika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan oleh Allah kepada hamba itu ternyata bukan dunia, tapi ampunan dari dosa. Quran surah ketiga ayat 31. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Teman-teman, perhatikan. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan cinta itu dengan mengikuti aturan yang dibawa oleh Nabi. Salat ikut aturan Nabi, makan ikut aturan Nabi, tidur ikut aturan Nabi, sampai tidur kembali, bangun sampai tidur kembali. Kalau Anda bisa lakukan itu, saya turunkan persamaannya. Sekarang perhatikan. Yuhibbukumullah, maka Allah akan turunkan cintanya. Anda ikuti Nabi, cinta Allah diturunkan. Kalau cinta Allah sudah diturunkan, persamaannya, perhatikan, Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Pertama yang diberikan ampunan seluruh dosanya. Bukan dosa, tapi seluruh dosanya. Bentuknya jamak. Dzambun jamaknya dzunub, seluruh dosa. Insyaallah. Tidak ada yang paling menarik kecuali ampunan dosa. Seluruh dosa. Persamaan terbaliknya, jika Anda ingin menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara cepatnya ini. Perbanyak ampunan. Perbanyak minta istighfar. Perbanyak istighfar. Nabi itu sering perbanyak istighfar, Masya Allah. Nabi Rasul dekat dengan Allah, panglima tertinggi dunianya, orang paling takwa, surganya terjamin, tingkat paling tinggi. Saat akan tidurnya saja 70 sampai 100 kali istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 70 sampai 100 kali. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas sampai malam ini. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Gak mau istighfar, Anda siapa? Ya, coba cek lagi gitu kan. Nabi Anda yang dicintai Allah masih istighfar. Masa kita yang belum jelas cinta Allah yang gak mau istighfar? Sudah tahu banyak dosanya, sampai gak bisa ngangkat tangannya. Gak mau istighfar juga. Masya Allah. Nah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, diampuni dosa-dosanya, persamaan lainnya, kalau dosa sudah diampuni, cinta Allah sudah diturunkan, lihat, persamaan ini. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah, diberikan kemuliaan khusus. Saat dia belum meminta pun, Allah sudah turunkan apa yang dia butuhkan. Jadi ada orang-orang yang belum meminta sesuatu, Allah sudah penuhi. Itu yang diutamakan oleh Allah. Makanya di pertemuan lalu kita pernah tuliskan dan sampaikan bahasa Quran, ada orang-orang yang sujudnya benar ketika bangkit dari sujud, Allah berikan kepada orang ini kalimat yang sangat indah, fadlan minallahi, keutamaan dari Allah yang tidak diberikan pada orang-orang yang tidak sujud atau sujudnya tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan petunjuk Nabi. Apa diantaranya? Allah akan berikan satu kemuliaan tanpa dia harus memintanya. Dan mana taunya? Quran surah ke-71 ayat 10-14. Perhatikan kalimat itu. Nabi Nuh alaihissalam dihadapkan pada umatnya yang luar biasa membangkangnya, bahkan menantang Nabi, meminta azab. Saking sabarnya 950 tahun dalam berdakwah itu, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Saking sabarnya kalimat pertama yang dikeluarkan meminta kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Lihat rahasia istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan cepat istighfar kepada Allah, kepada Rabbmu, perbanyak istighfar. Innahu kana ghafara, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat ampunannya sebanyak apapun dosa yang pernah kita kerjakan. Yang paling menarik, kalau ampunan sudah diturunkan, maka tanpa Anda minta pun, ayat selanjutnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah turunkan berkah dari langit, menjadikan yang tanah-tanah kering itu menjadi tumbuh kembali. Wa yunjidkum bi amwalin, harta-harta yang tadinya tertutup, ngelamar sini ditutup, ngelamar perusahaan ini ditutup, melamar yang sini tidak diterima, melamar anak orang juga ditolak, misalnya. Tiba-tiba wa yunjidkum dibuka oleh Allah, diluaskan. Wabalina, bahkan anak keturunannya pun dibuka. Kata orang gak mungkin punya keturunan, kata orang gak bisa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wabalina, semua terbuka. Dan orang ini belum minta, bahasa Qurannya belum minta. Fakultu staghfiru rabbakum, Ya, saya katakan cepat istighfar kepada Allah seketika walaupun Anda belum meminta, yursil sama'a alaikum raka. Teman-teman, Quran surah kita pakai Quran dulu. Quran surah ke-51 ayat 18. Posisi paling kanan di pertengahan. Fokus ya. Anda tidak meminta pun akan dijawab. Anda minta tidak perlu dengan teriak. Anda minta enggak teriak pun dijawab juga, ya. Nah, sekarang lihat. Nah, contoh. Sudah? Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang ahli surga yang membiasakan istighfar. Kapan dia istighfar? Sesaat sebelum fajar. Disebut dengan sahar. Jamaahnya disebut dengan ashar. Jadi kami berikan waktu rahasia di Quran ya. Teman-teman, bapak dan ibu, ada waktu khusus yang disebutkan oleh Al-Quran. Itu sangat banyak manfaatnya saat beristighfar. Yaitu waktu menjelang fajar. Apalagi kalau Anda tahajud dulu. Bisa Anda tahajud. Sekarang subuhnya jam berapa di Bandung? Ada yang 3.59, ada yang jam 4. Baik, masyarakat Bandung berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Ada yang 3.59, ada yang jam 4. Teman-teman, bisa ambillah jalan tengah misalnya. Jam 4, Anda bangun jam 3, sholat tahajud bisa 45 menit, 15 menit sebelum habis ya, sampai ke waktu fajar, coba gunakan untuk istighfar. Itu langsung disebutkan oleh Quran sebagai ahli surga, tingkatan nomor 2 terbaik surganya, di taman surga. Taman surga itu kalau ingin apa-apa, yang melayani bukan pelayan surga, tapi tidak ada pelayan, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh sebagian orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Pengen apapun yang memberikan langsung Allah. Kun fayakun, enggak perlu dibayangkan, nanti akan hadir sendiri. Kalau surga biasa, laki-laki bidadari surga. Perempuan pangeran surga. Yang keindahannya tidak bisa dilihat oleh mata saat di dunia, tidak mampu didengar oleh telinga, dan tidak terbayangkan. Anda bayangkan sekarang pun gak akan sama. Beda. Jauh. Tapi taman surga tidak. Di antara mereka sering beristighfar sebelum subuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ketika Anda beristighfar, bukan cuma dicatat ampunan dosa, begitu dosa digugurkan, doa-doa yang belum sempat Anda bintakan seketika dikabulkan. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, kalau Anda punya kesempatan yang singkat, tapi kemudian Anda punya banyak permohonan, maka cukupkan pada istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Waktu di antara azan dengan iqamat, itu doa cepat terkabulkan. Waktunya misalnya tinggal 10 detik, istighfar aja. Istighfar, istighfar. Jelas gak sih? Baik. Kisah terakhir. Imam Hasan Al-Basri. Pernah dengar namanya? Kedatangan 3 orang bertanya kepada beliau. Pertanyaan pertama, ya Syekh, saya punya kebun, tapi kebun saya sampai sekarang kering gitu, tidak pernah tumbuh tanaman. Bagaimana cara saya memohon kepada Allah? Kata Syekh Hasan Al-Basri, akhir istighfar, perbanyak istighfar. Dia pulang. Yang kedua datang, ya Syekh, saya berusaha tapi rezeki harta materi saya belum terbuka. Bagaimana memohon kepada Allah? Kata Syekh Hasan Al-Basri, akhir istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, ya Syekh, saya sudah berumah tangga belum mendapatkan keturunan. Bagaimana bermohon kepada Allah? Kata Syekh Hasan Al-Basri, akhir istighfar, perbanyak istighfar. Saat yang ketiga ini pulang, jamaah di sekitaran majlis beliau bertanya, ya Syekh, kaifa tadada as'ilah? Perhatikan, mutafarriqah ajabtahu bi ijabatin wahidah. Bagaimana tiga persoalan berbeda disampaikan kepada Anda, kok jawabannya cuma satu? Perhatikan kalimatnya. Alam tasma qaulullah ta'ala. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau bacakan Al-Qur'an surah 71 ayat 10 sampai 14 tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan perbanyak istighfar, Allah pasti ampuni dosanya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah turunkan dari langit rahmat yang menjadikan tanah kering tumbuh kembali. Wa yumdidkum bi amwalin, harta terbuka. Wa banina, keturunan mendapatkan. Karena itulah bila Anda dalam keadaan cepat-cepat, imamnya langsung ingin sujud lagi, atau keadaan Anda belum bisa membacakan utuh seutuhnya tujuh ini, maka setidaknya maksimalkan ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang tidak kita ucapkan dengan lisan, tapi apa yang kita pendam dalam jiwa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini. Baik.